Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ ۚ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ۚ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dolalah. Amma ba'd. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun aktivitas-aktivitas berupa duniawi. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada urusan kita semua, urusan saudara-saudari kita, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menyembuhkan segala penyakit yang sedang dialami oleh saudara dan saudari kita dimanapun mereka berada. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lalu kita telah membaca dari kitab Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala Al-Kaba'ir. Dosa besar yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini benda-benda yang dapat memberikan kekuatan, manfaat, maka semua itu ada termasuk perbuatan-perbuatan dari kesyirikan. Kemudian dosa besar yang kedua yang insyaallah kita akan memasuki dan membacanya, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perkara pembunuhan, perkara membunuh manusia, terlebih lagi membunuh seorang muslim, membunuh orang-orang yang beriman dengan sengaja, ini adalah perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat berbahaya, dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyiksa pelakunya di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Oleh karenanya para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui bahwasanya darah dan kehormatan seorang muslim adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal darah seorang muslim adalah haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan. kecuali ada beberapa sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk ditumpahkan darah tersebut. Adapun ketika tidak ada sebab dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka tidak boleh darah seorang Muslim ditumpahkan. Karena ini mencangkut kehormatan dan jiwa seorang Muslim. Para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab bawakan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, membunuhnya dengan sengaja, dia memiliki niat ingin membunuh saudaranya semuslim. Adapun jika tidak sengaja, itu perkaranya berbeda. Yang disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 93, ya, seorang yang membunuh karena niatan disengaja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya. Kemudian Allah melanjutkan, wajazauhu jahannam, maka balasannya ialah neraka jahannam. Khalidan fiha, dan dia kekal di dalam neraka tersebut. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, maksudnya kepada orang yang membunuh tadi, yang niat dengan sengaja membunuh. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka, kemudian melaknat orang tersebut. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan azab yang besar baginya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat di atas Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begitu jelas firman-Nya tentang hukuman balasan bagi kriminal yang telah dilakukan oleh pembunuh. Ya, seorang yang telah membunuh dengan sengaja, maka ancamannya sangat berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman yang pertama dalam ayat di atas disebutkan bahwasannya, ya, seorang yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja, menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan bagi mereka neraka jahannam. Itu yang pertama. Hukuman yang telah jelas dari Allah di neraka kelak adalah neraka jahannam. Kemudian tidak cukup dengan neraka saja, Allah melanjutkan, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka para ulama menjelaskan, salah satu dosa, di antara dosa-dosa besar yang membuat kekal seseorang di dalam neraka selain dari kesyirikan, kekufuran, adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membunuh jiwa yang diharamkan, ya, yang pertama berkaitan dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia melanggar larangan Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, melarang mereka untuk membunuh kaum muslimin, untuk membunuh orang-orang beriman. Kemudian, ya, pelanggaran yang kedua adalah ia menyakiti kaum muslimin, artinya menyakiti si pembunuh kelak. Jika urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni taubat Akan tapi ketika urusan dengan manusia, urusan dengan hamba-hamba Allah, hak kita dengan manusia, maka ini sulit. Ini berat, ya. Tentu yang dibunuh akan menuntut kita pada hari kiamat atas apa yang kita lakukan. Kemudian azab yang berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada si pembunuh tadi. Allah Subhanahu wa taala murka kepada si pembunuh tadi. Para pendengar Ismail Radio, ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, tentu ia akan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala di dunia pun akan memberi balasan yang nampak baginya ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian yang keempat, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat ya pembunuh tadi. Allah Subhanahu wa taala melaknat pembunuh tadi. Sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari keberkahan hidup, dijadikan dadanya sempit padahal dunia itu luas. Jika Allah sudah murka, Allah sudah melaknat, lalu kemana kita akan berlari? Kemana kita akan berlari walaupun dunia ini luas? Ya, ketika seseorang ya dikucilkan, tidak ditegur, ya dimarahi oleh makhluk, sama-sama makhluk, ya kita merasakan bagaimana pedihnya hati kita, bagaimana sempitnya hati kita, padahal dunia Allah itu luas. Lalu bagaimana ketika Allah sendiri yang murka kepadanya, Allah sendiri yang melaknatnya, tentu ya orang-orang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di bumi, manusia, para malaikat, bahkan mungkin laut apa namanya, binatang-binatang pun akan murka kepada orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang lebih keras kelak di neraka, dan Allah Subhanahu wa taala wa'adda lahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang beriman. Melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang muslim hukum asalnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut dibunuh. Bagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. Yang pertama, as-sayyibu az-zani, wan-nafsu bin-nafsi, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Jadi ada berapa hal dari hadis Ibnu Mas'ud ini, yang hukum asal jiwa seorang muslim adalah dilindungi, diharamkan darahnya untuk ditumpahkan kecuali disebabkan dengan sebab yang syar'i. Tidak halal darah seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena salah satu di antara tiga perkara. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga perkara. Yang pertama beliau menjelaskan as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah kemudian ia melakukan perzinahan. Pasangan yang sudah menikah, seorang istri ataupun seorang suami, yang kedua-duanya sudah menikah, sudah melakukan hubungan biologis, kemudian si istri waliyahubillah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, ataupun si laki-laki melakukan perzinahan dengan wanita lain, maka dalam hukum Islam, ya, laki-laki tersebut boleh ditegakkan hukuman rajam sampai ia mati. Kemudian yang kedua, wan-nafsu bin-nafsi. Wan-nafsu bin-nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa. Maksudnya seorang yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, maka di sana ada hukum qisas. Ya, di sana ada hukum qisas yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar bagi kaum muslimin. Yang membunuh jiwa maka dibunuh juga. Ya, itu dalam hukum Islam. Kemudian yang tiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya maksudnya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dan tentu ya, mereka orang-orang yang keluar dari agama Islam didakwahi terlebih dahulu, diberikan hujah, dinasihati, sudah langsung ditegakkan hukuman mati. Ya, jika sekali dua kali tidak kembali, maka hukum Islam telah memberikan solusi pula, ya, diberikan hukuman mati. Dan tentu para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan hukuman mati adalah, ya, yang berhak, yaitu penguasa, pemerintah, bukan dilakukan oleh perorangan, tidak dilakukan oleh RT, bukan pula dilakukan oleh kades, tidak pula dilakukan oleh individu. Akan tapi ini yang menegakkan adalah perintah dari pemerintah Islam. Ya, ketika pemerintah, ya, Islam memerintahkan seorang pezina untuk dirajam, maka ya wajib untuk dilakukan rajam. Adapun ketika di zaman sekarang, ya, karena di negeri kita tidak menerapkan hukum Islam, maka tidak boleh seorang yang melakukan hukuman pembunuhan, hukum qisas dengan perorangan, karena ini akan mendapatkan fitnah atau menimbulkan fitnah, ya, bagi kaum muslimin. Kemudian dalil di atas juga menunjukkan bahwasannya seorang yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dilindungi darahnya, kehormatannya, tidak boleh, ya, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, lebih lagi yang menumpahkan darah mereka. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan sebuah sebuah ayat dalam Al-Qur'an Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 67 menjelaskan, ya, tentang hukuman-hukuman bagi pelaku dosa-dosa besar. Ya, salah satunya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعُ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan lain. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar yang dibenarkan oleh agama Islam. Wala yaznun, dan tidak berzina, tidak melakukan perzinahan. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, maksudnya melakukan yang melakukan pembunuhan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan pembunuhan jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dengan yang dibenarkan oleh agama. Kemudian tidak berzina. Ketika mereka melakukan hal tersebut, mempersekutukan Allah, melakukan pembunuhan, berzina, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama," dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. "Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Ya Allah menjelaskan, untuknya pada hari kiamat, ya Allah akan menambahkan untuknya pada hari kiamat azab dalam keadaan terhina. Allah Subhanahu wa taala menambahkan baginya azab pada hari kiamat. Ya, kemudian ya orang tersebut ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat apa yang ia telah perbuat di dunia berupa membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba. Kecuali yang mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebaikan-kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya keburukan mereka itu dengan kebaikan. Dan tentu para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ya terlanjur pernah melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, tidak melakukan ya perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkannya, dia diiringi dengan amalan-amalan saleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya apa yang telah dilakukan terlampau, apa yang telah dilakukan di masa lampau. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Qudsi mana Rasul bersabda, ya bena Adam, lau ataitani di turabil ardi khataya, thumma lakitani la tushriku bi syai'a, la ataituka bi turabil ardi maghfira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau mendatangiku dengan dosa yang penuh ya bumi, akan tapi engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang, dan Allah maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lama ia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia pernah memerintahkan atau mengutus ya, sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz ya bin Jabal. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Fi riwayah ila ayyi wahidallah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّكِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ya, ke Yaman, ke negeri Yaman. Dan ketika itu banyak penduduk ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Karena orang-orang ahli kitab adalah ya, orang-orang yang mereka paham. Ya. Mereka memahami agama mereka, dan mereka bukan orang-orang yang bodoh. Sehingga Nabi SAW memerintahkan agar ya, memberikan apa namanya, arahan kepada Mu'adz bin Jabal bahwasanya engkau akan mendatangi ahli kitab yang mereka itu karena orang-orang yang bodoh ya, tetapi mereka itu orang-orang yang memiliki ilmu ya dan pengetahuan. Maka yang pertama kali diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah agar mereka ya bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi riwayah ila ayyi wahidullah, dalam riwayat lain ya, supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang kedua, jika mereka telah patuh ya, atau mematuhi, sudah bersyahadat apa yang telah diperintahkan tadi, maka sampaikan kepada mereka, kata Rasulullah SAW, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka sudah mentaati, kemudian sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan ya, agar mereka membayar zakat. untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kemudian jika mereka sudah mentaati apa yang telah engkau sampaikan, maka Allah berikan peringatan kepada Mu'az bin Jabal agar menjauhkan dirinya dari harta mereka. Ya, menjauhkan dirinya dari harta mereka. Kemudian Rasul melanjutkan, dan takutlah dari orang-orang yang teraniaya. Sungguhnya tidak ada tabir yang dihalangkan antara orang yang dianiaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis mengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Mu'az ibn Jabal ke Yaman, ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya, dan dia sudah membayar zakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, memperhatikan ya, tidak merampas hak seorang muslim berupa hartanya, tidak merampas hak seorang muslim berupa harta mereka, ya, karena terlindungi oleh agama Islam. Lalu bagaimana ya darahnya, lalu bagaimana darah mereka? Tentu ya, darah mereka lebih mulia dibandingkan harta yang mereka miliki. Ya, Rasul melarang Mu'az untuk mendekati harta mereka. Lalu bagaimana dengan darah mereka? Tentu ya, darah mereka lebih terjaga oleh agama Islam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya seorang yang membunuh, ya, satu jiwa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat, membayar zakat, ya, bersyahadat, maka sungguhnya ia seperti membunuh, ya, seluruh manusia. Membunuh satu orang muslim, ya, seperti membunuh satu orang manusia. Dan ketika seseorang menolong nyawa satu seorang muslim, maka sungguhnya dia seperti menolong seluruh nyawa manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالله سبحانه وتعالى من قتل نفسا فلن سيقى يمن بنوه سؤرا لغير نفس bukan karena orang itu membunuh orang lain, أو فساد في الأرض, atau bukan karena perbuatan kerusakan di muka bumi, pakaan mana qatalan nas jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berhati-hati, ya, terhadap jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk dibunuh, agar kita berhati-hati, ya, tidak sembarangan dalam membunuh manusia. Jika orang tersebut baru, ya, dianggap tuduh, ya, belum ada bukti bahwa orang tersebut membunuh, orang tersebut berzina, maka kita tidak boleh langsung menghukuminya dengan hukuman mati. Tapi kita betul-betul, ya, meneliti, memperhatikan kembali apakah benar orang tersebut melakukan kriminal yang dibolehkan untuk dibunuh. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita bacakan dari kitab Imam Az-Zahabi, maka ayat tersebut menjadi tameng bagi kita agar kita berhati-hati dalam permasalahan darah kaum muslimin, agar kita mewaspadai kehormatan kaum muslimin dan kita menjauhkan diri dari menyakiti kaum muslimin, karena sungguhnya perkara darah di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah besar, ya. Perkara darah kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah besar. Dan kelak, ya, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan yang darah. Yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan darah antara, ya, yang dibunuh dan si pembunuh. Antara si pembunuh dan yang dibunuh. Oleh karenanya, ya, kita sebagai kaum muslimin berhati-hati. Bagi itu dari individual ataupun dari, ya, jajaran pemerintah, kepolisian, ya, agar tidak bermudah-mudahan dalam berikan hukuman, ya, mati kepada pelaku kriminal. Karena di sana ada yang memang disyariatkan untuk, ya, dibunuh, dan ada kriminal yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Dan seperti, ya, mencuri, maka hukum Islam bagi pencuri tidak dibunuh, akan tapi, ya, dipotong tangan, ya, dipotong tangan mereka, ya. Atau seseorang, ya, yang baru dianggap sebagai pemberontak, kemudian tiba-tiba langsung dibunuh. Maka ini berhati-hati sekali. Harus hati-hati dalam menghukumi, ya, seseorang yang baru dituduh. Karena, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam sebuah hadis, bahwasanya yang pertama kali, ya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah, ya. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, perkara yang pertama kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan diperhitungkan, ya, antara sesama manusia pada hari kiamat adalah darah, ya, artinya pembunuhan darah kaum muslimin. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, di dalam kitabnya membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zham, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qala qultu thumma madha, qala an taqtula walada khashyata an yat'amak, qala qultu thumma madha, qala an tuzaniya halilata jarik. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu dhanbi a'zham, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaquka, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Jadi dosa besar, yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, kemudian sahabat bertanya lagi, qultu thumma madza, kemudian apa lagi? Ya, beliau menjawab, an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'aka. Ya, engkau membunuh anakmu karena takut, ya, karena takut kemiskinan. Ya, seorang membunuh anaknya sendiri karena takut kemiskinan. Ini menjadi pembahasan kita, ya. Yang menjadi pembahasan kita sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa perkara yang amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Baik itu membunuh seorang anak karena takut kelaparan ataupun membunuh saudaranya, membunuh orang tuanya. Dan para pendengar Ismail Radio, ya, perkara pembunuhan di zaman kita begitu banyak sekali. Ya. Begitu banyak dan begitu mudah seseorang membunuh saudaranya. Seorang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketika kita melihat ya di berita-berita di koran ya atau di apa namanya layar TV ya, kita dapati di sana dalam sehari ya bisa terjadi pembunuhan 4 kali atau 5 kali. Ini menunjukkan bahwasanya seakan-akan darah kaum muslimin itu begitu begitu murah sehingga mereka bermudah-mudahan dalam melakukan pembunuhan. Ada seorang yang mencuri ayam misalnya, kemudian dipukuli oleh orang satu RT atau dibakar ya, sehingga pencuri tadi meninggal dunia. Atau ada seorang suami karena si istri melakukan pelanggaran yang sepele sebetulnya ya, yang dalam hukum Islam ya si istri tersebut tidak dihukum hukuman mati, kan, tapi ya seorang suami membunuhnya. Atau seorang anak ya karena bertengkar dengan ayahnya terjadi pembunuhan waliyazubillah. Ya, ini perkara-perkara yang sebetulnya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ya di zaman ini begitu mudah darah kaum muslimin tertumpahkan ya, atau karena sebuah warisan ya seorang adik dan kakak saling membunuh. Padahal ya warisan yang diwarisi oleh orang tuanya tidak seberapa, akan tapi mereka ya berani saling membunuh demi memperebutkan ya harta waris. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya ya, yang pertama kali melakukan pembunuhan ya di dunia ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu ya Qabil, yang mana Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil. Ya. Dan dosa yang pertama kali menampung pembunuhan-pembunuhan yang ada di dunia ini adalah Qabil. Ya, karena dia yang pertama kali membunuh. Karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di dunia ini. Sehingga setiap siapa saja yang membunuh, maka dosanya akan kembali kepada Qabil. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam Al-Qur'an tentang ya, kisah Qabil dan Habil. Kita ambil pelajaran dari kisah Qabil dan Habil. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua ya, disebabkan karena cemburu sosial ya, bisa menyebabkan seorang kakak dan adik saling membunuh. Ya, seorang kakak dan adik bisa saling membunuh. Sehingga kita perlu berhati-hati. Ya, ketika saudara kita ya, atau bahkan kita sendiri yang mengalami perselisihan, jangan pernah memperdepankan ego kita dengan mendahulukan ya kemarahan kita, karena sebenarnya orang yang sedang marah ya tidak dapat mengontrol emosi. Terkadang ketika di hadapannya ada pisau, maka dia akan menggunakan pisau tersebut untuk melumpuhkan ya orang yang sedang kita marahi. Jika di hadapannya ada batu, maka bisa jadi batu tersebut ya akan menjadi senjata untuk melumpuhkan orang yang sedang kita marahi. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfiha fal qatil wal maqtul fin nar." Qila ya Rasulullah, "Hadha al qatil fama bal al maqtul?" Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila dua orang muslim saling berhadapan ya dengan menghunus pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh keduanya ada di dalam neraka. Jadi si pembunuh dan yang terbunuh ada di dalam neraka. Seorang yang sedang bertengkar, dua-duanya membawa pedang, ya, kemudian yang satu kalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, baik yang terbunuh ya ataupun yang membunuh itu berada di neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hukuman ini layak untuk yang membunuh? Bagaimana halnya bagi orang yang terbunuh?" Maka beliau menjawab, sungguhnya ia pun berniat ingin membunuh lawannya. Ya, karena dua-duanya sudah berniat ingin membunuh. Baik itu yang terbunuh, ya, ataupun yang tidak terbunuh. Karena dua-duanya sudah membawa pedang. Dalam hatinya sudah siap ingin membunuh lawannya. Sehingga kata Nabi SAW, kedua-duanya berada di dalam neraka. Wal iyadzu billah. Para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berapa hadis ya dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kaba'ir. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menumpahkan darah kaum muslimin, ya, karena membunuh itu tidak hanya dengan pisau, ya, membunuh itu tidak hanya dengan senjata, membunuh itu tidak hanya dengan meracuni, atau terkadang ya seseorang melakukan pembunuhan tanpa disadari, ya, melakukan pembunuhan tanpa disadari. Ini sering terjadi, ya, sebuah contoh, ada seorang istri yang melihat ya, di dalam rumahnya sebuah kabel yang terbuka, yang mana ketika disentuh oleh anaknya yang masih kecil, ya, bisa menyetrum terkena anaknya dan bisa mengakibatkan dia meninggal dunia. Padahal si suami sudah diingatkan, ya Abi, ya kabel kita rusak. Tolong diperbaiki. Namun si Abi bilang, iya nanti. Dan besok harinya diingatkan kembali oleh sang istri, ya, untuk memperbaiki kabelnya. Akan tapi, ya, karena ditunda-tunda, qadarullah, suatu saat anak tersebut bermain-main, kemudian memegang kabel tersebut, ya, dan anaknya meninggal dunia. Maka, ya, perkara ini kelihatannya perkara tidak disengaja. Padahal si istri sudah memberikan peringatan kepada si suami agar memperbaiki kabelnya. Dan bisa jadi perkara tersebut, yaitu kesalahan disebabkan bermudah-mudahan seorang suami dalam ya melaksanakan yang menjadi kewajibannya. Ya, sehingga si anak yang terkena musibah. Atau seorang ya anak muda yang mana ia naik motor, ya tidak kontrol ugal-ugalan, kemudian menumbur ya nenek-nenek. Ini kelihatannya perkara tidak disengaja, padahal si pemuda tadi ya melakukan aktivitas di jalan raya dengan ugal-ugalan, tidak kontrol bahwasanya di sana banyak orang lewat. Nah, perkara-perkara seperti ini perlu kita perhatikan. Ya, terkadang kita tidak niat ingin membunuh, namun karena kelalaian kita, ya kurangnya kita berhati-hati, ya, jadi kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa disebabkan ya kelalaian kita tadi. Waliyazubillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ya saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan pembacaan pada pagi hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan ya di dalam hati. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.